resah berlomba kejar nafkah demi anak bini demi sesuap nasi. Kuno kuno memang memang memang kuno, namun kenyataan kita butuh soal itu. Uang di mana uang, nasi di mana nasi, uang di mana uang, nasi di mana nasi. Seperti binatang bila lapar menerjang, seperti kereta nafasnya terdengar, lidahnya terjulur, syahwatnya siap bentur. Soal harga diri sudah tak berarti. Uang di mana uang, nasi di mana nasi, uang di mana uang, nasi di mana nasi. Pergi kau, jangan nasehati aku, oh ya. Pergi kau, aku mau uangku, oh ya. Pergi kau, tengadahkan tangan, mainkan tamborin, gapai masa depan. Tanah lahirku, aku cinta kau. Bumi darahku, aku cium kau. lapar menerjang seperti